rahimahullahu ta'ala, faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuhu wa lam yaqni bitaslimi fahmuhu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu, qala syarih rahimahullahu ta'ala, man lam yu'min bima hajaba anhu ilmuhu mithlu ilmil kayfiyyati falwajibu alayna al-iman biha waradaha ay radda ilmuha ila Allah azza wa jalla. Fa ammal ladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala. Wa qala azza wa jalla, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حجب الله علمه عن الخلق فلا تتعب نفسك. ثم قال, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يسلمون ويستسلمون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له أو أن التسليم من الإيمان والتسليم له أو أن المعنى أنهم أنهم يردون يردون يردون ورد يرد أنهم يردون المتشابه من الكتاب الله إلى المحكم منه ليفسروه ويتضح معناه ويقولون كل من عند ربنا كل من عند ربنا. طيب يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فقال المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى, فمن رام علم ما حضر عنه علمه. Barang siapa yang rama arada, yang menginginkan, ya, sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmunya, ma hudhira anhu ilmuh, yang ilmunya tidak Allah perlihatkan, dia pingin malah, walam yakna' bitaslim fahmuhu, ya, dan dia enggak yakna, enggak puas dengan taslim, dengan sikap berserah diri kepada Allah mengenai pemahaman dia tadi. Dia enggak mau, ya, hajaba marahumuhu an khalisit tauhid. Berarti dia akan terhalangi oleh maramuhu, oleh iradatuhu, oleh keinginan dia tadi. Keinginan dia tadi apa? Sesuatu ilmu yang Allah memang simpan, tidak diperlihatkan, dia malah pengen. Berarti keinginan dia tadi itu akan menghijab dia, menghalangi dia dari apa? Dari khalisit tauhid, dari murninya tauhid, dari tauhid yang murni, ya, wasafi al ma'rifah, ya, dan ma'rifah yang bersih, ya, yang murni, wasahihil iman, dan dia akan terhalangi dari iman yang sahih. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa man lam yu'min bima hujiba 'alaihi anhu ilmuh. Siapa yang tidak beriman dengan, ya, dengan ilmu yang dia dihijab darinya, ya, dia enggak akan mengetahui mislu ilmil kaifiyah, semisal ilmu tentang kaifiyah sifat Allah, apalagi kaifiyah zat Allah. Fal wajibu alaina biha radduha, wajib bagi kita apa? Mengembalikan ilmu tersebut. Ai raddu ilmiha ila Allah, yaitu mengembalikan ilmunya kepada Allah. Bagaimana cara Allah beristiwa? Ya, kembalikan kepada Allah. Makanya Imam Malik marah ketika ditanya, kaifa istawa? Gimana Allah beristiwa? Ya, al-imanu bihi wajib. Ya, as-su'alu anhu bid'ah. Setelah Imam Malik mengatakan istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wa la araka illa mubtadi'an. Ya, istiwa itu sudah diketahui, gimana maknanya? Nah, bagaimana caranya yang enggak diketahui? mengimaninya ya wajib bertanya tentangnya bid'ah. Aku enggak memandang kau kecuali kau muftadi hari bid'ah. Diusir orang tersebut dari majelis. Ya. Baik. Fa'amal ladina amanu fayamaluna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang beriman, maka mereka yakin. Ya. Maka mereka, adapun orang beriman, maka mereka mengamalkan. Mereka ya'lam, mereka mengetahui bahwasanya itu hak dari Rabb mereka. Wa amal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayakulun. Mereka mengatakan, ma'ada aradallahu bihada masalah. Mereka mempertanyakan, untuk apa Allah menjadikan perumpamaan ini? Orang beriman enggak begitu, taslim aja. Selesai. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an pada kalian. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas hukumnya. Hunna umul kitab, di antara juga ada yang induk dari kitab, ya. Ya. Baik. Minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan di antara ada yang mutasyabihat. Jadi ayat, ada ayat yang namanya muhkamat yang tidak ada kemungkinan lain, itulah maknanya. Ada ayat mutasyabihat yang itu nanti samar akan jelas maknanya ketika dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ya. Fa'amalladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di kalbunya terdapat penyimpangan, mereka malah fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Enggak mau kembali ke ayat-ayat muhkamat. Kenapa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Ya karena memang ingin cari fitnah. Ya. Mencari-cari fitnah dan cari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Ya. Baik. Nah, ini ayat ini, kalau ayat ini berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau antum waqaf di sini, berarti itu maknanya adalah kaifiat. Tapi kalau antum atofkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, antum terus wasol, ya, berarti itu maknanya adalah makna sifat. Dan tidak ada yang mengetahui maknanya, yaitu makna sifat illallah warasikhuna fil ilmi, dan para ulama yang dalam ilmunya dan orang-orang yang dalam ilmunya. Ya. Paham gak sini? Kalau berhenti di ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti tidak ada yang mengetahui maknanya, apa kaifiat. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Ya, kalau antum wasol, boleh enggak ayat ini wasol? Boleh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaqulun. Ah, antum wasol berarti itu ya, ahlul ilmi juga mengetahui makna sifat. Karena yang ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah dari sifat ialah ma'nan duna kaifiyah. Itu makna, bukan kaifiyah. Paham enggak sih? Nah, ahlu bid'ah dari kalangan mufawidah, mereka melepas semua. Mufawidah menyerahkan makna dan kaifiat kepada Allah. Ahlu sunnah hanya menyerahkan kaifiat kepada Allah. Bagaimana bentuk istawa? Ya, mana kita tahu? Allah enggak memberitahu, Rasul enggak memberitahu. Sahabat enggak juga minta cari tahu. Paham enggak? Allah juga enggak punya padanan. Ya gitu, gimana? Kalau ada padanannya, ya misalkan sesuatu yang ada padanannya, berarti kaifiatnya kita tahu. Ya, sifat dari dop apa? Kita belum pernah lihat dop, tapi ada padanannya. Biawak, oh kurang lebih kayak gitu. Ya, paham gak sih? Padanannya nggak ada. Laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jelas. Yang serupa dengannya nggak ada. Ya gimana kita menerka-nerka kaifiatnya? Ya nggak ada. kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau mufawidah menyerahkan kaifiat dan makna. Ini ahli bidah mufawidah. Ya. Dari kalimat fawwada yufawwidu tafwidan, menyerahkan. Nah. Baik. Kalau kalangan ahli bidah musyabihah mujassimah, mereka mengatakan, "Oh, ini ya. Kita tahu maknanya. Ya, yaitu istiwanya Allah kayak istiwanya kita. Tangan Allah kayak tangan kita." Iya dan tidak. Kalau kalangan Mu'tazilah menolak maknanya. Menolak maknanya. Mencari-cari takwilnya. Allahu musta'an. Ya. Anda lagi tadi. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mana berikut. Hajaballahu ilmah anil haq. Allah menghijab ilmu Allah dari al-haq. Ya. Anil khalq, dari para makhluk. Ya. Ilmu kaifiat Allah. Nah, musyabbiha, mereka masuk ke situ. Kata mereka istiwa Allah kayak istiwanya kita. Fala tut'ib nafsak. Ya, maka Anda jangan tut'ib nafsak. Jangan membuat ribet diri Anda sendiri. Jangan membuat capek diri Anda sendiri. Enggak bakal tahu, enggak bakal ketemu ilmunya. Ya. Summa qal warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih kullun min indi rabbina. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari Allah, Rabb kami. Ya. Yusallimun wa yastaslimun, maka ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka yusallimun wa yastaslimun. Mereka menyerahkan dan berserah diri sepenuhnya. Wala yamna'una adamu ma'rifati ma'nah. Dan adamu ma'rifati makna, ketiadaan pengetahuan akan maknanya, la yamna'uhum, tidak mencegah mereka, minal imani bih, dari beriman kepadanya, wa taslimi lahu, dan berserah diri kepadanya. Ya, au annal makna, atau maknanya, annahum yaruddunal mutasyabiha, atau maknanya mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat, min kitabillah, dari Al-Quran, ilal muhkami minhu, kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat, ayat yang jelas, yang tidak ada ya samar lagi. Lifassiruhu, ya, yang nanti mereka akan mentafsirkannya. Ya, wa yattadiha maknahu, dan semakin jelas maknanya. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, kullun min indi rabbina, semua ini dari Rabb kami. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Qala. Kemudian di matan 68. Wa yatadzabzab bainal kufri wal iman wasiddiq wat tasdiqi wat takdzib wal iqrari wal inkar. Ya. Fayatadabzab. Ya, sehingga dia pun yatadabzabu. Dia pun menjadi ragu. Bainal kufri wal iman. Dia menjadi ragu antara membenarkan, antara kufur dan beriman, wat tasdik wat takdzib. Antara mendustakan dan membenarkan dan mendustakan, wal ikrari wal ingkar, antara mengikrarkan dan mengingkari. Dia jadi ragu di sini ya, gara-gara tadi ya, apa yang sudah dihijab oleh Allah dia berusaha cari-cari, dia enggak mau berserah diri. Allahu musta'an. Ya. Kemudian dibaca di sini syarahnya berikutnya. Ya. Rizki, Rizki baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimallahu taala man lam yusallim yusallimillah wa la ila ar-rasul. Man lam yusallim lillahi man lam yusallim lillahi wa la ila ar-rasul fa innahu yahjubu an ma'rifatillahi fa innahu yuhjabu an ma'rifatillahi wa ma'rifatil haqqi fayakunu fi matahati fi matahatin wa dalalatin wa hadihi halul munafiqina alladhina yatadabdabuna taratan ma'al muslimina wa taratan ma'al munafiqina wa taratan yusaddiquna wa taratan yukadzibuna kullama adu'a lahum Masyau fihi wa idha adlaba alaihim qamu amma ahlul ibadi fama arrafu qalu bihi ma wa ma lam ya'rifu wa kullu ilmahu ilallahi jalla wa ala wa la yukallifuna anfusahum shay'an wa la ya'rifunahu aw yaquluna ala allahi ma la ya'lamuna fal qawlu ala allahi bighayri ilmin huwa adilu syirki bal huwa a'damu minasyirki qala ta'ala qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ma lam yunazzil bihi sultana wa di situ jangan berhenti yunazzil bihi randakan artinya terus ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun fa ja'ala al-qawla 'ala allahi bighairi 'ilmin fa qashir billahi mimma yadullu 'ala khuturatil qawli 'ala allahi bighairi 'ilmin baik ya kata Syekh Shalih Fauzan ma lam yusallim lillah siapa yang tidak berserah diri pada Allah dalam hal ini wala ila rasul maupun tidak menyerahkan urusannya kepada rasul fa innahu yuhjabu an ma'rifatillah wa ma'rifatil haq maka dia akan terhijab terhalang dari mengenal kebenaran dari mengenal Allah dan mengenal kebenaran ya fa yakunun fi matahatin wa dalalat maka dia menjadi orang yang matahat. Matahat itu apa ya? Yang itulah. Yang enggak jelas dia, mau kehilangan arah lah dia. Ya, dan dia berada dalam dolalat, berbagai macam kesesatan. Ya. Hadhihi halul munafikin, inilah keadaan orang-orang munafik alladzina yatadabdzabun. Ya, yang mereka ya udah dalam keraguan, kebimbangan. Ya, taratan ma'al muslimin, terkadang mereka bersama kaum muslimin. Wa taratan ma'al munafikin, terkadang mereka bersama kaum munafik. Wa taratan yusaddiqun, wa taratan yukadzibun, terkadang mereka membenarkan, terkadang mereka mendustakan. Bingung linglung. Kullama adha'a lahum masyau fih. Ya. Setiap kali matahari itu menyinari mereka masyau fihi mereka berjalan di bawah sinar itu wa idza adlama alaihim qamu dan apabila gelap menimpa mereka ya mereka berdiri aja diam aja bimbang kalau ada matahari jalan enggak ada matahari ya diam kalau jelas jalan nah itu bingung dalam keimanan. Ini perumpamaan yang bagus sekali di Al-Quran tentang kondisi orang munafik terkait hal ini. Amma ahlul iman fama arafu qalu bih. Orang-orang beriman apa yang ya mereka ketahui mereka qalu bih mereka berpendapat dengannya. Wa ma lam ya'rifu apa-apa yang mereka tidak ketahui atau belum ketahui wakalu ilmahu ilallah. mereka serahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jal. Wala yukallifuna anfusahum syai'an la ya'rifuna. Mereka tidak membebani diri mereka sedikit pun yang tidak mereka ketahui. Ya. Ya. Mereka enggak membebani diri mereka sedikit pun apa-apa yang mereka enggak ketahui. Enggak maksa gitu. Aw yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun. Atau mereka tidak mengatakan atas nama Allah apa-apa yang mereka tidak ketahui. Fal qawlu 'ala Allah bighairi ilmin huwa 'adilu syirk. Karena berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu selevel kesyirikan. Bal huwa a'zamu, bahkan dia terkadang lebih besar minus syirki daripada kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah innama harrama rabbia, Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak, wal isma, dosa, wal baghya, baghyun, ya, baghyun, kedzaliman ya, bighairil haq, tanpa hak. Kemudian Allah akhiri, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah akan hal itu. Kemudian Allah belum tutup, Allah akhiri lagi, Allah haramkan apa lagi? Wa antakulu ala Allah ma la ta'alamun, dan kalian berbicara atas nama Allah ya apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan hal ini juga, berbicara tanpa ilmu itu bisa lebih berat daripada kesyirikan. Faja'ala al-qawla, maka Allah menjadikan berbicara ala Allah atas nama Allah bighairi ilmin, atas tanpa ilmu, fawqa syirki billah, itu di atas kesyirikan pada Allah. Mimma yadulu ala khuturatil qawl, ini diantara yang menunjukkan bahayanya berbicara ya ala Allah bighairi ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Ya. Jadi gini ya. Yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu yang itu bisa di atas kesyirikan, itu ada tingkatannya. Enggak semua. Ini memang kebiasaan ahlu kitab. Ya ahlu kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa bil haq. Ya. Allah larang. Jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Karena ahlul kitab berbicara atas nama Allah dengan kebatilan, dusta. Nah ini seperti mereka itulah yang bisa di atas kesyirikan. Ada orang mungkin sok tahu. Ya, ada orang mungkin sok tahu, dia gak ngerti gitu kan. Dia berbicara, ya itu gak mesti dia langsung di atas musyrik dosanya. Jadi bertingkat-tingkat, paham sini ya? Ya bertingkat-tingkat, maka mesti dirinci. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah SAW juga menyatakan halaka al-mutanatti'un, binasa orang-orang yang mutanatti', ya, yang ekstrim, yang berdalam-dalam. Nah, mutanatti' itu kata Ibnu Asir di An-Nihayah, hum al-mutanatti'un al-mughaluna fil kalam, yang mereka gulu dalam ucapan bukan dalam perbuatan. Ya. Al-mutakallimuna bi aqsa khuluqihim ma'khudun minan nat'i. Ya. Yaitu yang berlebihan dalam berbicara dari tenggorokan mereka yang paling dalam. Ini diambil dari kata an-nat'i. Nat' itu apa? Huwa al-ghar, yaitu alal fam. Apa? Bukan. Ya. Ini langit-langit mulut. Dari kata an-nata, langit-langit mulut. Summa stu'mila fi kulli ta'ammukin qawlan wa fi'lan. Kemudian digunakan untuk setiap orang yang maksa berdalam-dalam dalam setiap ucapan dan perbuatan. Namun asalnya pada ucapan, tanah tu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Abu Ja'far, wa muwaswisan ta'ihan syakkan la mu'minan musaddiqan la jahidan mukaddiba. Ya. Kemudian dia senantiasa was-was, orang tadi ini masih yang tadi yang mencari, yang menginginkan ilmu dari apa-apa yang Allah tidak perlihatkan. Ya. Dia was-was, syakkan, akhirnya dia ta'ihan. Ya, dia tadi matahat, kehilangan arah dia. Syakkan, ragu dia, bimbang. La mu'minan musaddiqan. Ya, tidak menjadi seorang mukmin yang membenarkan. Namun juga la jahidan mukadziban, tidak menjadi seorang penentang, pengingkar yang mendustakan. Ah, keder dia. Bingung. Wala yasihu al-imanu birru'yah li ahli dari salam. Nah, nih, kita baca dulu nih. Ah. Baik. Baca sini, siapa? Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syarihu rahimahullah ta'ala. Hadhihi halatul ahli taraddudi wan nifaqi. Daiman syakin, daiman syakkina, wa daiman mutaraddidina wa mutadzabzibina li'annahu ma sabatat qadama ahadihim fil islami. Qadam itu fa'il dari sabatat. Li'annahu ma sabatat qadamu ahadihim fil islami wa lam yusallim lillahi wa la ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kama zakarallahu 'anil munafiqina annahum وذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب. Ya, hadhihi halu ahli taraddud wan nifaq. Inilah keadaan orang yang taraddud, yang bolak-balik, ragu, orang munafik. Daimina syakkin, selalu bimbang. Daimina mutaraddidin, mutadabdibin, senantiasa dia bolak-balik, ragu. Ya, di annahuma sabatat qadamu ahadihim fil Islam. Karena kodam, kaki salah seorang di antara mereka itu enggak kokoh di atas Islam. Ya, kakinya itu enggak kokoh, enggak teguh di atas Islam, walam yusallim lillah, dan tidak menyerahkan kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarallahu 'anil munafikin, yang sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin, annahum, bahwasanya mereka Allah sifati mudzabdzabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian itu iman atau kafir. La ilaha ula, tidak masuk ke golongan ini. Haula al-mu'minun wa la ilaha ula, maupun tidak juga masuk ke golongan yang itu. Kafirun. Bingung mereka itu. Wa idza laqul ladina amanu, mereka jika berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan oh, kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun kalau mereka ya kembali kepada setan-setan mereka dari kalangan kafirin, qalu inna ma'akum, inna ma'akum, mereka mengatakan eh, kami sama kalian loh. Nah, inna ma nahnu mustahzi'un, kita cuma ngolok-ngolok orang yang beriman aja. Allahu yastahzihu bihim, Allah sebenarnya yang membalas olok-olok mereka. Wa yamudduhum, Allah membiarkan mereka. Fitugyanihim, terombang ambing dalam kesesatan mereka. Ya, ya mahun, ya, dalam kesesatan mereka. Taib. Kemudian dimatan lagi. Ya. Wala yasihhu al-imanu birru'ya li ahli daril Islam, di darissalam. Liman iktabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Ya, enggak sah keimanan terhadap ru'yah, melihat wajah Allah di surga, ya, oleh penduduk surga, Darussalam itu surga, bagi orang yang iktabaroha, yang hanya mengibaratkan ru'yah tersebut, minhum, di kalangan mereka, biwahmin, dengan sangkaan. Au ta'awwalaha, atau dia mentakwilnya bifahmin, dengan daya pemahaman dia sendiri. Lanjut Syahrul. Wa ta'ala darussalami hiyal jannatu wala yasihu al-imanu bi ru'yati ayyi ru'yatillahi fiha liman yatawahhamu wa yata'awwalu fiha wa yanfi haqiqataha wa lam yusallim lillahi wala ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tadakhkhalu fiha bi fikrihi wa fahmihi. Naam. Darussalam ya surga. Darussalam itulah surga. Fala yasihu al-imanu bi ru'yah, enggak sah beriman kepada ru'yah, melihat wajah Allah di jannah, ay ru'yatillah fiha, melihat Allah di surga, liman yatawahhamu, bagi orang yang hanya mengira-ngira. Ya, mesti yakin orang beriman akan melihat wajah Allah di surga, itu mesti yakin. Ya, mesti yakin. Baik. Wayata'awwalu fiha, atau dia yang hanya mentakwilkannya. Wayanfi haqiqataha, atau dia malah menafikan hakikatnya, sebagaimana mana orang Mu'tazilah. Walam yusallim lillah wala ila rasul, dia tidak berserah diri pada Allah maupun pada Rasulnya. Wayatadakhalu fiha, dan malah dia ikut campur di situ, mencampur adukannya di situ, bifikrihi, dengan pikirannya dan pemahaman dia yang jelek. Ya. Baik. Kemudian, wa idza kana ta'wilur ru'yati ta'wi wa ta'wilul kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bitarki ta'wil wal luzumi taslim wa alaihi dinul muslimin. Nah, baik, karena id, ya, karena takwil ru'yah, karena mentakwil ru'yah, oh itu bukan melihat, kata mereka, bukan melihat Allah. Wa ta'wilu kulli ma'nan, dan mentakwil semua makna, makna makna mana sifat, yudhafu ila rububiyyah, yang disandarkan kepada kepada rububiyyah, ya, bitar kita ta'wil luzumi taslim, adalah dengan meninggalkan takwil dan luzum, berkomitmen, berpegang kepada sikap berserah diri. Walaihi dinul muslimin, itulah, berdasarkan itulah agamanya kaum muslimin. Nah, dibaca dua syarah ini. Ya, muslih, hai muslih. ثم قال الشريح رحمه الله تعالى كل هذا تأكيد لما سبق تأكيد في أنه يجب تسليم لما جاء فاعل dari يجب تسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الرؤية لا نتدخل فيها كما tadakhalu ahlun kama tadakhala ahlul bid'ah bal nasbutuha kama ja'at bal nusbituha kama ja'at wa nu'minu biha wa nusbitu annal mu'minina yarawna rabbahum fi irsatin arsat fi arsatin mudaf fi arsati yaumil qiyamati qabla dukhulil jannati wa ba'da dukhulihim al-jannatu yarawnahu aidan wa ba'da dukhulihim al-jannata maf'ul dari dukhul masdar beramal-amal fi'il ikraman lahum haitsu amanu bihi fid dunya wa lam yarawhu wa hadzal aitaib ini dulu hadza kullu kullu hadza semua inilah ta'kidun penegasan lima sabaqa dari pembahasan sebelumnya. Ya, fi annahu yajibu taslim bahwa wajib kita berserah diri lima ja'anillah wa an rasulillah. Berserah diri dari semua yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ar-ru'yah, di antaranya adalah ru'yah, melihat wajah Allah. wala natadakhalu fiha, kita enggak perlu ikut campur di situ, masuk ke situ kama tadakhala ahlul bidah, sebagaimana ahlul bidah telah ikut campur di situ, aku campur gerecokin ya. Bal nusbituha kama ja'at wa nu'minu biha, kita tetapkannya sebagaimana keterangan itu datang dan kita mengimaninya. Wa nusbitu, kita menetapkan annal mu'minina yarawna rabbahum, bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka fi arasat yaumil qiyamah. Dua kali ya. Ini pertama di arasat hari kiamat, di padang mahsyar. Qabla dukhulihim al-jannah, sebelum melihat sebelum masuk surga. Nah, yang berikutnya wa ba'da dukhulihim al-jannah yarawnahu aidan. Setelah mereka masuk surga, mereka juga melihat Allah juga. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Haitsu amanu bih fid dunya wa lam yarauhu. Ya, di mana mereka beriman pada Allah di dunia padahal mereka enggak melihat Allah. Saya mau tanya sama antum, Mas Manto, ya. Ada enggak yang melihat Allah di dunia? Enggak ada. Enggak ada ya. Hatta Rasulullah ya. Rasulullah ketika Mi'raj enggak melihat Allah kan? Enggak. Ra'aitu nuran, kata Nabi SAW. Aku melihat nur aja, cahaya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ihsan. Ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Apa Mas Manto? Jawab Nabi. Apa redaksi Arabnya? Ah, belum hafal hadis kedua berarti. Apa sama pas yang itu? Anta abudullah. Nah, karena kata roh. Terus fa illam taro fa innahu yaraka, anta abudullah ka'annaka taro, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, merasa melihatnya, maka engkau yakin dia adalah dia melihatmu. Saya yang pertanyaan saya bukan itu. Apa yang dimaksud anta abudullah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya? Apa yang seakan-akan tersebut? Ka'anna yara al-mu'minuna Allah fi al-ibadah fi salatihi masalan. Apa yang dilihat mukmin dalam itu supaya dia mencapai derajat tadi, ihsan tadi? Merasa? Merasa melihat zat Allah bukan? Bukan, tapi yang merasa melihat apa? Sifat Allah, sifat ilmu Allah, mendengar Allah, melihat Allah. Itu muraqabatullah. Kalau orang sufi merasa melihat Allah, melihat zat Allah. Jadilah mereka wahdatul wujud. Allah ada di mana-mana. Lihat muslih ada Allah. Lihat anjing ada Allah. Lihat babi ada Allah. Wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ya dan billah. Taib. Nah, kemudian lanjut lagi Musli. Bacain wa alaihi dinul muslimin. Wa qala syarih wa hadzal amru alaihi dinul muslimina wa huwa al-imanu wat taslimu lima ja'a anillahi wa rasulihi wa adamu tadakhuli bidzalika bi afhami wal awhami wa ta'wilati al batilati wattahrifati ad-dallati hadha dinul islami bikhilafi ghairil muslimi fa innahum muslimina bikhilafi ghairil muslimina fa innahum yatadakhaluna fi ma ja'a anillahi wa an rasulihi alaihi salatu wassalamu wa yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Naam. Ya. Wa hadzal amru alaihi dinul muslimin. Perkara inilah yang kaum muslimun berada di atasnya. Menjadi dasar bagi kaum muslimun taslim, menyerahkan pada Allah. Ya. Wal iman wat taslim lima ja'a anillah wa rasul. Beriman, berserah diri kepada Allah dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa adamu tadakhul, tidak turut campur fidalik mengenai hal-hal tersebut, berita dari Allah bil afham. Ya. dengan pemahaman sangka, ya, wal auham, sangkaan-sangkaan, wa ta'wilat, ya, ta'wil-ta'wil yang batilah, wa tahrifat, tahrifat, distorsi, ad-dalah yang sesat. Hadza dinul Islam. Inilah agama Islam bi khilafi ghairil muslimin. Berbeda dengan selain kaum muslimin, fa innahum yatadakhkhaluna fi ma ja'anillahi wa an rasulih. Mereka tercampur terkait apa-apa yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Dan mereka mentahrif, menyelewengkan, mendistorsi ayat-ayat dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Tapi cukup. Subhanallah.